Jaya. Tetapi di pintu penjara sana teman tiada. Oh, cari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman luka. Seagama, seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai syurga. Dari dunia sampai syurga.